tanpa kita sadari juga mungkin, atau sebagian memang sudah menunggu-nunggu hari bahwa akan ada acara besar di negeri kita ini, yang bisa kalau kita tidak hati-hati itu menjadi acara fitnah massal di negeri ini, yaitu pemilihan presiden. Maka agar kita tidak terjerumus di dalam fitnah ini, hendaknya kita semua menata hati bahwa jangan sekali-kali memilih kecuali karena Allah Subhanahu wa taala dan karena Rasulullah. Pilihlah dan gunakan hak pilih. Pilihlah orang yang sepengetahuan Anda, sepengetahuan kita adalah orang yang pantas memimpin negeri ini. Jangan memilih orang yang menjanjikan kemungkaran, akan tapi pilihlah orang yang menjanjikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Di saat kita harus memilih, maka pilihlah karena kita, pilihlah karena sesuai dengan pengetahuan kita, bahwasanya orang itu adalah orang yang membawa harapan baik untuk negeri ini. Sesuai dengan pengetahuan kita, sesuai dengan informasi yang masuk kepada kita. Dan kita tidak dituntut, tidak dimurkai oleh Allah dengan sesuatu yang kita tidak tahu. Dan serahkan semuanya kepada Allah setelah itu semuanya. Akan tapi Allah akan murka kepada kita di saat di hati kita ada pengkhianatan, ada kemunafikan. Kita mengetahui sesuatu itu tidak baik, dan harapan tidak baik untuk agama dan umat Nabi Muhammad, akan tapi masih saja kita bela dan kita pilih hanya karena dia adalah kelompok kita atau rombongan kita, atau mereka adalah saudara kita. Maka itu kemunafikan yang mengundang murka Allah. Akan tapi pilihlah sesuai dengan apa yang kita ketahui. Kemudian setelah itu menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk di sisa-sisa malam. Selain daripada sholat tarawih lakukan, kita sholat istikharah yang pertama, atau sholat hajat terlebih dahulu. Lakukan sholat hajat, sholat memohon kepada Allah agar Allah memberikan hajat kita, yaitu hajat kita mengharap dari Allah agar Allah memberikan kepada kita pemimpin, pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang membawa kepada kemuliaan di dunia dan di akhirat, pemimpin-pemimpin yang dekat kepada ulama dan dekat kepada Rasulullah. Minta kepada Allah solat hajat, melakukan solat hajat, sudahlah, serahkan. Kemudian melakukan solat istikharah. Sholat istikharah, memang betul para ulama sudah beristikharah, akan tapi menjalankan istikharah itu sendiri adalah sunnah Nabi kepada orang per orang. Dan jangan berkata si fulan kiai ini telah beristikharah, itu beristikharah, sebab istikharah itu dihimbau dan dianjurkan kepada orang per orang, bukan diwakilkan. Sehingga istikharah itu sendiri merupakan ibadah. Maka lakukan istikharah di malam itu, malam nanti dan malam esok. Dan di dalam istikharah Anda, kalau memang Anda selama ini sudah memilih satu orang, maka sebutlah di dalam istikharah itu seperti yang diajarkan Nabi, Allahumma in kana hadzal amru khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati faqdurhu li. Atau dalam bahasa Indonesia, ya Allah, kalau memang pemimpin ini, sebutkan namanya, baik untuk kami, maka jadikanlah, dan kalau tidak baik untuk kami, jauhkanlah ya Allah. Kita harus berani membaca doa ini. Biarpun pilihan sudah ada dan petunjuk ulama sudah ada, sebab memohon ini menyerahkan kepada Allah. Dan kalau ternyata kita berat mengucapkan doa ini, maka ada hawa nafsu menguasai kita. Hati-hati. Memohonlah kepada Allah, ya Allah, jika orang ini baik memimpin kami, maka jadikanlah ya Allah. Jika tidak, maka jauhkanlah dan berikan kepada kami pemimpin yang baik ya Allah. Selesai. Dan kemudian setelah itu tidurlah Anda. Dan yakinkan bahwa diri Anda tidak bermaksiat di malam hari itu. diiringi dengan zikir sampai terlelap dalam tidur. Sholat subuh, bangun di pagi hari, mempersiapkan untuk memilih. Dan jangan lupa membaca bismillah saat Anda memilih. Kemudian keluar dari tempat pemilihan, wajah Anda sudah ceria bersama orang yang berbeda pilihan dengan Anda. Ini yang paling penting, sehingga tidak lagi ada permusuhan. Dan sungguh saat ini sangat yang mengenaskan, saat ini mengerikan, memprihatinkan. Orang awam mencaci ulama, dan ulama ini, ulama itu, semua dicaci. Orang awam mencaci maki. Bahkan sekarang bukan mencaci maki dua calon, akan tapi sudah caci maki antar orang per orang. Membodohkan, menyebut kotoran, menyebut ini, dinisbatkan kepada orang-orang, tokoh-tokoh. Ini betul-betul fitnah besar. Dan maka saat ini kita harus menata hati kita agar tidak jadi permusuhan, yang ada adalah keindahan. Dan alhamdulillah para ulama sudah menjelaskan tentang pilihan-pilihan, akan tapi ketahuilah, semuanya setelah itu serahkan kepada Allah. Di saat kita hendak memilih sesuai dengan pilihan kita, kalau kita sudah beristikharah, membersihkan hati kita dari kepentingan dunia, maka kita tidak dosa. Nah ini. Kemudian ingat, setelah keluar dari itu, tampakkan wajah ceria kepada orang yang berbeda pilihan dengan kita. Dan jika itu sejenis dengan kita, pria dengan pria bersalaman, kalau berpelukan selesai, sehingga tidak sampai terjadi permusuhan. Dan jika ternyata yang terpilih adalah bukan pilihan Anda, maka itu tidak penting. Mengadu, memohonlah kepada Allah, ya Allah, siapapun yang terpilih setelah itu, siapapun yang terpilih, ya Allah, jadikan itu pemimpin yang baik, seperti doanya Imam Hasan Basri. Jangan mendoakan yang jelek, na'udzubillah. Apalagi selama ini kita menduga dia jelek, lalu kita tambah dengan doa jelek, mau apa lagi setelah itu? Kita menduga dia jelek misalnya, kemudian dia kok malah menang, misalnya. Semestinya kita panjatkan doa, mohon kepada Allah, ya Allah, siapapun yang memimpin kami, bimbing dia, ya Allah. Dekatkan kepada ulama-Mu, ya Allah. Dan setelah itu, ukhuwah akan tetap terjalin. Karena kami menemukan di beberapa tempat, lihat, terjadi, oh subhanallah. Kalau dilihat di Facebook, di internet, di ini caci maki yang ada semuanya, sampai kita tidak melihat siapa orang-orang kayak begitu itu. Lidahnya lidah tajam, ngolok sana ngolok sini, caci sana caci sini, wah eker-ekeran. Padahal kalau dititi semua adalah umat Nabi Muhammad SAW. Baik, ini saja sebagai mukaddimah. Tinggal esok hari, nanti malam jadi. Dan jangan lupa, sebelum setelah melakukan sholat hajat dan istikharah, istighfar 100 kali minimal. Sebab istighfar adalah fatah pembuka. Nabi menyebutkan dengan istighfar akan dibuka segala kebaikan untuk kita. Istighfar, diniatkan istighfar, minta ampun kepada Allah, niat yang pertama. Niat yang kedua adalah agar hajat kita dikabul oleh Allah. Istighfar minimal 100 kali, istighfarnya bukan istighfar bilangan, tapi istighfar yang dengan penuh kekhusyuan. Mohon kepada Allah. Dan selama ini yang biasa caci maki dan olok-olokan, hentikan caci maki dan olok-olokan. Pilih tapi jangan caci. Memilihlah salah satu dan mencaci yang lainnya. Dukung salah satu tapi jangan jatuhkan yang lainnya. Ini saja. Supaya kita tetap terjadi ukhuwah keindahan di antara sesama, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala.